lepas kau dalam ingatanku. Tak pernah bisa ku melupakanmu. Ku jatuh cinta pada orang yang salah. Kau kekasih sahabatku. Thank you.